Di sini ku teringat saat indah bersamamu, habiskan waktu berdua, kita terbawa dalam alunan rasa, terpancar kesejukan. Ku kecup hangat keningmu, genggam erat jemari, dengarkan suara hati terucap satu janji, tertulis dalam jiwa, tu kita jaga bersama. Dapatkah terulang kembali, meski masa telah berganti, cinta kita pun telah usang. Ku yakin kau masih menyisakan sedikit dari rasa rindu, tertelan oleh waktu, biar terkubur semua menjadi kenangan indah di akhir hayat kita. Tetaplah abadi. Dapatkah terulang kembali, meski masa telah berganti, cinta kita pun telah usang. Ku yakin kau masih menyisakan sedikit dari rasa rindu, tertelan oleh waktu, biar terkubur semua menjadi kenangan indah di akhir hayat kita. Tetaplah abadi di akhir hidup kita.